Siapa lagi tak ada? Siapa yang tak ada ini? Hah? Siapa yang tak ada? Saudara? Siapa yang punya teman yang hilang? Ada semua, Mi? Ada semua? Muswar, gimana masyarakat nyantum ini? Ada semua, Mi? Hah? Ada semua ini? Hah? Ismail? Nah, mana Ismail? Oh, mengajar. Es dari SMP ke dia? Nah, ini Mi masalah ini. Jangan terlalu cepat mengajar. Antum datang belajar. Walaupun orang suruh apa, belajar dulu, insyaallah. Dah? Kalau antum terlalu cepat mengajar, paham mau apa? Nah, kalau mengajar cepat di sini, gimana caranya? Nah, jangan terlalu cepat. Belajar dulu. Selesai semua pelajarannya, baru ikut mengajar. Jangan tergoda. Gaji berapa digaji? Saya bisa gaji itu. Kalau antum tidak ada uang, gara-gara tidak ada uang, begitu. Nah, gara-gara tidak ada uang, maksudnya ikut ngajar. Belum saatnya, belajar dulu. Nanti bisa dirikan SD setelah ini. Iya kan? Alhamdulillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Al-harb. Itu ya? Sot aslun wa ammal harfu fayu'rafu bi'an. Bi'an la yaqbala say'an min alamatil ismi wal fi'li. Nah, hal wa bal. Wa laysa minhu mahma wa idma. Bal ma al-masdariyatu wa lamma ar-rabitah ar-rabitah fil asah. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir ini Rehan, saudara, terakhir ini dibangunkan. Dengar baik-baik itu. Besok jam ikut pelajaranku kalau masih dibangunkan. Saudara ya, ingat itu. Besok jam masuk sampai seterusnya. Ikut orang lain saja. Saya sudah kasih tahu itu. Alhamdulillah. Adapun huruf, kata penulis rahimahullah ta'ala, fayurafu, maka dikenal, yaitu tanda huruf, bi'an la yakbala se'an, yaitu dia tidak yakbal, tidak menerima se'an, sesuatu apapun min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wal fi'li, dan dari tanda-tanda fi'il. Itulah alamatnya. Ya, paling singkat mereka katakan, ya adamu al-alamah. Alamat fi'il ya tidak ada tanda, alamat huruf adalah tidak ada tandanya. Maksudnya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Sudah itu huruf. Nah, contoh, hal wa bal. Sepakat. Para ulama bahasa hal bal, itu adalah huruf. Walaysa minhu, dan bukan darinya. Maksudnya bukan dari huruf. Kenapa perlu sebutkan ini? Kan ini diperselisihkan. Diperselisihkan. Walaysa minhu, dan bukan darinya. Bukan dari huruf. Mahma. Ya. Bukan dari huruf. Mahma. Karena mahma ini diperselisihkan. Ini alat penjazam ini. Alam penjazam dua fi'il. Para ulama berselisih. Dia ini huruf atau isim? Huruf atau isim? Tapi kata beliau, walaysa minhu. Bukan dari huruf. Berarti dia siapa? Isim. Mahma adalah isim. Akan disebutkan nanti apa hujahnya, apa dalilnya. Kenapa dia bisa isim? Iya. Wa idma. Idma ini diperselisihkan. Apakah dia huruf atau isim? Iya. Apakah dia huruf atau isim? nanti akan dikuatkan bahwa yang diinginkan dari dia ini adalah, kalau pendapat mayoritas, dia adalah huruf. Dia adalah huruf. Tapi nanti kita lihat. Yang jelas diperselisih kenapa gede isim atau huruf. Bal, bahkan yang menjadi huruf adalah ma'al masdariyah. Yaitu bukan darinya mahma dan idma. Yang diperselisihkan. Setelah itu beliau katakan beliau idrob. Bahkan, maksudnya bahkan huruf adalah ma'al masdariyah. Kalau ma'al masdariyah huruf. Walamma arrabitah fil asah. Dan lama arrabitah termasuk huruf. Tapi berdasarkan pendapat yang kuat. Karena para ulama berselisih ini tentang lama. Arrabitah. Kalau lama alat penjazm, huruf sepakat. Lama alat penjazm satu fi'il. Temannya lam. Kan ada lam, ada lamma. Kalau dia sebagai alat penjazm satu fi'il, sepakat kalau huruf. Tapi kalau lamma robito, dia mengikat antar sebelum dan setelahnya. Biasanya diterjemahkan tatkala. Iya. Yeah. Ini lamma robito. Ini diperselisihkan huruf atau isim. Iya. Yeah. Tapi kalau beliau rahmallahu ta'ala fil asah, berdasarkan pendapat yang kuat, dia adalah apa? Huruf. Huruf. Ah, ini yang diperselisihkan dan disepakati. Syarh. Lama faraqtu minal qawli fil ismi wal fi'li syara'tu fi dzikril haq. Tatkala saya selesai dari berbicara tentang isim dan fi'il, syara'tu, maka saya memulai fi dzikril harf, dalam menyebutkan huruf. Fadakartu, maka saya sebutkan. Annahu yurafu, bahwasanya dia itu dikenal. Bi'alla yakbala syai'an min alamatil ismi wala alamatil fi'li. Bahwasanya dia tidak menerima sesuatu apapun dari tanda isim, tidak pula dari tanda fi'il. Nah, contoh hal wa bal. Hal dan bal. Fa innahuma la yaqbalani syai'an, sungguhnya keduanya tidak bisa menerima sedikit pun min alamatil asma, dari tanda-tanda isim, wala syai'an min alamatil af'al, tidak pula sesuatu apapun dari tanda-tanda fi'il. Fantafa ayakuna ismaini, maka ternafikanlah keduanya menjadi isim. Maksudnya, maka keduanya tidak bisa menjadi isim. Ya, ternafikan itu. Wa yakuna fi'laini, maksudnya intafa. Ternafikan pula keduanya menjadi fi'il. Wa ta'ayyana ayyakuna harfain, maka sudah pasti keduanya adalah dua, keduanya adalah huruf. Is, karena laisa lana illa salah satu aksam, karena tidak ada bagi kita kecuali tiga bagian saja. Karena di kita miliki hanya isim, fi'il, harf. Kalau sudah bukan isim, bukan fi'il, berarti pasti huruf. Waqadin tafal itnan, telah ternafikan dua, fata'ayyana salis, maka pasti yang ketiga. Pasti yang ketiga. Walamma kana minal hurufi maktulifa fi. Walamma, ini lamma robito tadi yang diperselisihkan. Walamma, dan tatkala, ini lamma robito ini diikat sebelum dengan setelahnya. Tatkala yang dari huruf itu disebutkan sebelumnya. Minat tatkala dari huruf maktulifa bi, ada yang diperselisihkan padanya. Hal huwa harfun aw ismun, apakah dia huruf atau isim? Nasostu alaih, maka saya menyebutkan padanya. Saya bawakan kalimatnya, lafadznya, itu namanya naskan. Saya menaskannya ini, maksudnya saya sebutkan dengan jelas. Yang diperselisihkan itu. Kama fa'altu fil fi'ilil madi wa fi'ilil amri, sebagaimana saya sebutkan, lakukan di fi'il madi dan fi'il amr. Wa huwa arba'atun, dan ada empat kata yang beliau sebutkan itu diperselisihkan. Idma wa mahma, Wama al-masdariya walamma rabita. Ada idma, ada mahma. Ada mal masdariya dan ada lamma arrobito. Empat kata. Iya. Fa'amma idma. Beliau akan jelaskan satu-satu. Adapun idma. Fa'akhtalafa fih sibawai goyru wa goyru. Berselisih sibawai dan selainnya. Fa'kola sibawai berkata sibawai. Inna harpun. Itu idma dia huruf. Bimanzilati in asyartiyah. Sama dengan in syartiyah. Karena dari seluruh alat penjazm dua fi'il, itu semua isim, kecuali dua. In dan siapa? Idma. Kalau in, sepakat. Kalau dia huruf. Idmanya ini. Nah, kalau si bawai mengatakan, idma huruf. Bimanzilati in. Sama dengan siapa? In. Yang disepakati akan kehurufannya. Fa'idha kulta, kalau antum bilang, idmatakum akum. Sama ini. Fama'anahu, maka maknanya, intakum akum. Paham artinya? Jika kamu berdiri, saya akan berdiri. Kan sama maknanya. Qala al-mubarrid, ini yang menyelisih si bawahi. Berkata al-mubarrid, wabnu sarraj wal-parisi, innaha dharfu zaman. Sesungguhnya dia dharf zaman. Makanya terjemahnya apa tadi? Idma. Apa artinya idma? Tadi kan dia katakan in jika. Kalau ini dia sama dengan ida. Apa artinya ida? Apa terjemahannya? Ida itu apa? Huruf, isim, ida. Dorob apa? Isim atau huruf? Ya kalau dia dorob, isim. Karena dia isim mansuh. Dorob kan apa? Isim mansuh, mabulum fi. Paham gak ini? Berarti sama, tapi artinya sama saja. Karena ida artinya jika. Ya sama, idma juga artinya apa? Jika, sama. Apabila. Paham gak ini? Jadi yang katanya sebab dia adalah dorob zaman. Ya? Wa innal ma'na fil mithal. Dan makna dalam contoh tadi itu. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri, saya akan berdiri. Bukan jika kamu berdiri, saya akan berdiri. Paham katanya ini? Dia bilang, wahtaju, dan mereka berhujjah, berdalil dengan hal tersebut, bi'anna haqobla dukuli ma, kanat isim. Bahwasanya dia sebelum ada ma, itu isim. Maksudnya kan in. In, sebelum ada ma. In itu apa? Dorob. Isim. Sebelum ada ma. Itu dalil mereka. Sebelum maksudnya ma kanat isman. Adalah dia isim. Wal aslu ada mutaghayyur. Ya ketika masuk ma. Ya sama. Isim juga. Kenapa? Karena kata beliau. Kata mereka asal tak berubah. Ketika dia bilang id. Isim. Maka ketika ada ma, idma, maka tidak berubah. Dia juga masih tetap apa? Masih tetap isim. Paham gak ini? Katanya. Ini kata siapa ini? Al-Mubarrid, Ibn Sarrad, dan Al-Farisi. Tiga orang keroyok si bawai. Kata Allah rahmatullahi ta'ala wa ujiba. Dijawab apa yang mereka katakan itu. Bi anna taghyira qad haqqaqa qat'an. Bahwasanya perubahan telah ada. Qat'an itu dipastikan katanya. Maksudnya gimana telah ada? Beliau jelaskan. Bi dalili annaha kanat lil mahdi. Dengan dalil bahwasanya dia sebelumnya untuk mahdi. Karena ketika katakan itqala, ketika dia berkata, kan mahdi. Paham ini? Dia penggunaannya untuk apa? Untuk mahdi. Fasorot lil mustaqbal. Tapi kalau ada ma, jadi mustaqbal. Karena ittakum akum. Kalau kamu akan berdiri, saya akan berdiri. Kapan itu? Maknanya lampau atau akan? Hah? Berubah atau tidak maknanya? Berubah maknanya. Kan beda. Iqola. Ketika dia bilang, itu kan lewat. Maknanya untuk fi'il madi. Tapi ketika ada ma ittakum akum. Kalau kamu berdiri, saya akan berdiri. Setelahnya maknanya mustaqbal. Berarti ada enggak perubahan? Itu diinginkan oleh Ibn Hisham. Ada enggak perubahan? Ada enggak? Ada. Kalau mereka tadi bilang asalnya tidak berubah. Nah, ini sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Fadalla ala annaha nuzi'a minha dzalikal ma'na albatta. Maka ini menunjukkan ketika dia berubah maknanya. Tadinya untuk madi, setelah itu untuk mustaqbal. Ini menunjukkan apa? Annaha bahwasannya nuzi'a minha dihilangkan darinya. Dalikan makna, makna itu albatta selama-lamanya. Paham kan? Berarti benar-benar ada perubahan. Karena tidak kembali lagi itu makna kalau ada izma, ada ma. Fahi fafi hadzal jawab nadrun. Tapi dalam jawaban ini lagi perlu dilihat. Bisa dikritik lagi oleh orang tadi. Iya? La yahtamilu hadzal mukhtasar. Tidak bisa disanggupi oleh ringkasan ini. Artinya jawaban bantahan-bantahan itu tidak cocok untuk ringkasan ini. Iya? Ini jawaban mereka. Tapi belum kan telah kuatkan. Belum pilih siapa? Belum pilih siapa? Hah? Si Bawai. Dan memang pendapat si Bawai ini yang dipilih oleh mayoritas. Antum sudah lewat di Tufa kan? Ala kol jumhur dia katakan. Itu adalah pendapat mayoritas ulama bahasa. Jadi yang dipegang oleh si Bawai itu yang dipilih oleh mayoritas ulama bahasa. Ya, oleh mayoritas ulama bahasa. Fa'amma mahma. Adapun mahma. Faza'amal jumhur anna hasmun. Maka mayoritas menyangka dia adalah isim. Ya kan? Memang ditupas sudah bilang kan? Bahwa mahma isim indal jumhur. Iya, mahma isim menurut mayoritas ulama. Maka mayoritas mengatakan bahwa itu adalah isim. Bidalili dengan dalil qawlihi ta'ala. Dan dalil firman Allah ta'ala. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Dari mana isimnya ini? Mahma ta'tina bihi min ayatin. Falaha, lihat dalilnya. Perhatikan sekali dalilnya yang menunjukkan dia itu adalah isim. Menurut pendapat jumhur. Falha min bihi. Ha dari kata bihi. A'idah alaiha. Itu kembali kepada mahma. Ha itu kembali kepada siapa? Mahma, iya kan? Mahma tahtina bihi. Hinya kembali ke mana? Ke mahma. Itu katanya. Wad domir. Ini yang digaris bawahi. Wad domir la ya'udu illa alal asma. Dan domir tidak akan pernah kembali kecuali pada apa? Isim. Kalau ada domir kembali, oh isim sebelumnya itu. Kalau ada domir yang kembali kepadanya, berarti dia adalah siapa? Isim. Karena kalau huruf dan fi'il tidak kembali domir padanya. Iya. Yang bisa kembali domir kepadanya itu hanyalah siapa? Isim. Ini dalilnya masya Allah. Ya, wazama Suhaili, Ibnu Yas'un anhar. Sementara Suhaili menyangka demikian pula Ibnu Yas'un bahasanya dia itu adalah huruf. Wastadalla keduanya berdalil ala dzalika atas hal tersebut biqouli Zuhair dengan perkataannya Zuhair mahma, tapi dalil ini nanti bisa menjadi hujah dari pendapat pertama. Tapi lihat dulu sisi pendalilan mereka. Mahma takun indam ri'im min khaliqatin. Wa in khalaha tahba ala nasi tu'lami. Lihat dulu sisi pendalilannya. Dia bilang takriru dalil, penjelasan dalil. Annahuma a'roba khalifatin khaliqatin. Bahwasannya keduanya min i'rob khaliqatin. Isman. litakun. Itu khaliqatin isimnya takun. Wa min zaidah. Fata'ayyana khuluwu al-fi'l minad dhamir. Masya Allah. Berarti yang baik-baik itu mana contohnya itu? Berarti kan contoh. Apa syairnya mahma? Apa syairnya? Mahma? Takun. Terus? Inda mri'in. Inda dharab. Iya? Nah, tulis. Imri'in. Terus? Min. Khaliqatin. Ini masalah. Perhatikan baik-baik dia Irob. Takun kana majzum bimahma. Alamat jazamnya apa? Sukun. Inda dharab. Wahum mudaf. Imru'at imrin mudafun ilai. Min khaliqatin. Iya. Kata mereka khaliqatin isim takun. Makanya pakai ta. Isimnya siapa? Isimnya siapa? Takun. Jelas ini? Isimnya. Yang dijar dengan min za'idah. Yang dijar dengan min apa? Za'idah. Min ini min huruf tambahan. Paham? Ini isimnya takun. Berarti ini majrur lafdhon marfu mahallan. Paham? Majrur lafdhon. Lafannya dijar kan ada min. Tapi kedudukannya marfu karena isimnya takun. Paham irobnya nih? Dia paksakan irobnya. Jelas kan? Paham kan? Sementara kalau kita mengatakan ini mahma isim, gampang sekali. Ini takun isimnya adalah domir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke mahma. Sudah, kembali padanya domir berarti dia siapa? Isim. Min khalifatin, ini bukan huruf jar tambahan, huruf jar. Paham ini dijar dengan min. Dan jar majrur ini muta'alliq bi khabar takun mahdhuf. Dipaham? Muta'alliq bi khabar takun mahdhuf wujuban mustakir kainan. Dipaham ini? Dipaham? Kembali berarti yang kuat nanti pendapat pertama. Karena takun ada domir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada apa? Mahma. Ah, domir kembali tidak kembali kecuali pada siapa? Itu bisa dijawab syairnya itu. Paham kan? Ah, tapi kalau irob mereka mengatakan bahwa mahma adalah huruf, berarti tidak boleh ada domir kembali. Makanya mereka paksakan bahwa ini isimnya. Supaya di sini tidak ada domir musatir. Tapi isimnya berupa isim dohir. Dipahami ini? Pahami? Kenapa dia bilang ini isimnya? Supaya tidak ada domir. Itu maksudnya. Makanya kata beliau tadi, kalau khaliqatin adalah isimnya takun. Wa min za'ida fata'ayyana khuluwul fi'il minad dhamir. Maka dipastikan fi'il kosong dari dhamir. Paham kan? Dan kalau dia kosong dari dhamir berarti tidak ada dhamir kembali. Paham dalilnya? Iya. Wa kaunu mahma la maudi'a laha minal irob. Nah, berarti mahma tidak ada kedudukannya dalam irob. Nah, kata yang tidak punya kedudukan dalam irob itu siapa? Yang tidak punya kedudukan dalam irob siapa? Huruf. Itu dalil mereka kedua. It la yaliku biha hahuna law kana mahal antakuna illa mubtada. Karena dia bilang tidak pantas bagi dia di sini kalau seandainya punya mahal untuk menjadi apa? Dia tidak bisa menjadi kecuali sebagai apa? Mubtada. Dia bilang di sini mahma tidak punya mahal. Dan kalau dia tidak punya mahal berarti huruf. Kenapa? Karena kalau kita bilang dia punya mahal berarti dia mubtada. Kan dia isim di awal kali kalimat. Kan begitu irobnya. Wal ibtida huna muta'adir. Dia bilang mubtada di sini tidak boleh berudur. Kenapa bisa? Li adami rabitin yarbitul jumlah al-waqi'a khabaron lahu. Karena tidak ada pengikat katanya yang mengikat dia dengan jumlah yang terletak sebagai khobarnya. Tidak ada robito, dia bilang. Tidak ada yang mengikat. Karena namanya antara mubtada dan khobar harus ada robito. Apakah ma'naviyah atau labdiyah? Harus ada yang mengikat. Antara mubtada dan khobar, dia bilang seperti itu. Wa idza sabata anna halau maudi alaha minal irab, kalau telah tetap bahwasanya dia tidak punya kedudukan dalam irab, ta'ayyana kaunuha harfa. Itu semua yang dikatakan. Maka sudah pasti dia adalah siapa? Sudah pasti dia adalah siapa? Huruf. Ini dalil-dalilnya mereka. Wa tahqiq. Dan yang benarnya, annasma takun mustatir. Iya kan? Yang benarnya isimnya takun adalah mustatir, yang saya sebutkan tadi. Yang benarnya isimnya takun apa? Mustatir. Tahu mustatir? Itu maksudnya domir mustatir. Wa min khuliqatin, wa min khuliqatin tafsirun limahma. Dan min khuliqatin itu adalah tafsir dari kata mahma. Kama anna min ayatin tafsir lima. Fi qawlihi ta'ala mahma nansah min ayatin. Itu mahma takun min khuliqatin. Sama. Apa bedanya ini? Ma nansah min ayatin. Ma isim. Ma isim. Kenapa? Kan tafsirkan oleh min ayatin. Karena ma di situ ma mausulah isim. Sama ini. Mahma takun min khulifatin. Isim. Karena ditafsirkan oleh min khulikotin. Ada isim yang mustatir. Iya. Famahma mubtada. Wal jumlah tu khobar. Maka mahma mubtada. Jumlah itu khobar. Kenapa? Kan ada tafsir. Jumlah tafsiriyah menjelaskan sebelumnya. Jelas ini. Berarti ada roh. Robito. Ada robito. Kan mereka bilang tadi tidak ada robito. Paham kan? Nah sekarang kita sudah ada robito. Sebagaimana min ayatin sama. Ya. Min ayatin sama dengan min kolikotin. Makanya mana yang kuat ini dari penjelasan ini? Dari penjelasan ini mana yang kuat? Hah? Pendapat yang pertama yang mengatakan siapa? Hah? Yang mengatakan siapa? Si bawah ya, dia bilang apa? Dia bilang apa? Isim. Makanya Ibn Hisham bilang, walaysa minhu. Bukan darinya. Maksudnya bukan dari siapa? Bukan dari huruf mahma. Jelas ini? Mahma itu bukan dari huruf. Karena itu. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala wa amma ma'al masdariyah. Adapun ma'al masdariyah. Fahiyallati tusbaka tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Dan dia adalah apa yang diubah bersama apa yang setelahnya menjadi masdar. Maka itulah dinamakan masdariyah. Dinamakan ma masdariyah karena mengubah setelahnya bersama dia menjadi mas master. Nah, qauli ta'ala waddu ma anittum ay waddu anatakum. Paham gak ini? Anittum fi'il bisa menjadi mas masdar. Iya, wa qauli syair yasurrul mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Itu ma dahaba. Ma dahaba maksudnya dihabul layali. Yasurrul mar'u dahabal layali. Paham gak ini maknanya? Dahaba menjadi dahab. Masdar. Ayasurrul mar'u dihabul layali. Setelah itu diperselisihkan, dibahas. Itu baru contoh. Wa qad ikhtulifa fiha. Telah diperselisihkan padanya. Fadahaba si bawa ila anna harf. Si bawai berpendapat bahasanya dia adalah huruf. Bimanzilati an al-masdariyah. Sama dengan kedudukannya an masdariyah. Iya kan? Kalau an masdariyah huruf, ittifaq. Ma masdariyah juga sama. Huruf. Wa dhahab al-akhfash. Wa ibn Sarraj. Sementara al-akhfash dan ibn Sarraj. Ila anna hasmun. Bimanzilati al-ladhi. dia isim katanya sama dengan alladhi, sama dengan isim mausul. Sama dengan isim mausul, dia bilang seperti itu. Waqi'un 'ala ma la ya'qil, yang dia terletak digunakan untuk yang tidak berakal. Iya kan? Kan ada dijelaskan di mutamimah, man lil 'aqil, isim mausul al musyarak. Antum masih ingat isim mausul al musyarak? Man, ma, ay, ayun, apa lagi? Da, apa lagi? Du, da du. Da, itu dengan syarat yang awal oleh mada. Du, apa lagi? Al, al-musulah. Ketika beliau jelaskan man dan ma, man lil akil. Wa ma, li goiril akil. Kadang dibalik. Makanya kata beliau, ini ma, bukan ma masdariyah. Dia ma masdariyah tapi sama dengan alladhi. Digunakan untuk yang tidak berakal. Pas sudah, nyambung ini. Digunakan untuk tidak berakal. Untuk mausul yang mustarok. Wahual hadas. Yaitu dia katanya bermakna kejadian saja. Tidak berakal kan kejadian? Wal makna arti dari ayat tadi itu. Yang waddu ma'anittum. Mereka artikan waddulladhi anittumuh. Lihat itu. Dia takdirkan ma menjadi apa? Alladhi. Iya. Ay al-anat alladhi anittumuh. Itu takdirnya. Al-anat alladhi anittumuh. Di syair, yasurrul mar alladhi dahabahul layali. Lihat itu. Alladhi dahabahul layali. Ay al-dahabul ladhi dahabahul layali. Tapi wa yaruddu hadzal qaul, ya banta ucapan ini, annahu lam yusma', dibantah, gampang bantahannya ini, bahwasannya lam yusma', tidak didengar dari orang Arab. A'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. A'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Tidak pernah ada orang Arab yang bilang a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Iya. Gimana ini? Ma kumtahu. Mereka bilang ma kumtahu ma mausulah. Atau dia bilang ma masdariyah. Tidak didengar dari orang Arab. Walau soha, seandainya ucapan seperti ini benar, boleh didengar dari orang Arab, lajaza dalik, maka akan boleh hal itu. Seandainya ma itu adalah ma mausulah sebagai pengganti dari alladhi, maka akan boleh ucapan ini, ajabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Kenapa bisa? Lihat dulu. Li'annal asla annal a'id yakunu madkuru la mahdufa. Kalau kalian mengatakan ma adalah sama dengan alladhi, mana aidnya? Antum masih ingat? Kalau pembahasan isim mausul harus ada. Namanya isim mausul harus punya sila. Dan harus punya? Anggaplah di sini ada silanya. Waddu ma'anittum. Ada silanya. Anittum. Mana aidnya? Paham pertanyaannya? Di situ ada sila. Karena anittum jumlah. Pertanyaan kedua, mana aidnya? Nah, isim mausul itu rukunnya harus ada silah dan harus ada apa? Aid. Pertanyaan kita, mana aidnya? Iya? Kalau kalian mengharuskan ada aid, kalian akan mengatakan seperti itu. A'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Terpaksa ada hu-nya. Sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa ada hu-nya? Aid. Itu kalau kita katakan ma isim mausul. Sementara didengar dari orang Arab, mereka hanya bilang a'jabani ma kumta. Ma qa'atta. Tidak pernah ada hu-nya. Karena koma dan qa'ada itu fi lazim. Fi lazim. Bisa enggak bersambung dengan hadomir? Paham pertanyaannya? Ingat pelajaran sorof. Bahwa ciri fi lazim tidak bersambung dengan domir. Ha. dan ciri fi'il muta'addi bisa bersambung dengan ha. Paham? Paham gak nih? Makanya tidak pernah didengar dari orang Arab kum tahu, ko'at tahu. Kenapa? Tidak, ini fi'il lazim. Tidak bisa bersambung dengan siapa? Dhamir. Paham gak ini? Dan kalau tidak bisa bersambung dengan dhamir, berarti tidak akan pernah ada siapa? Tidak akan pernah ada siapa? A'id. Paham gak itu? Makanya belum bilang tadi, tidak pernah didengar dari orang Arab kalimat seperti ini. Kalau kita paksakan ma, dia adalah isim mausul. Nah, kalau kita katakan ma masdaria, tidak perlu ada a'id. Paham gak ini? Karena ma masdaria, dia akan mengubah kata setelahnya hanya menjadi apa? Masdar. Tidak perlu, tidak ada syaratnya harus ada a'id. Dipahami bantahannya nih? Itu udah dengar dari orang Arab. Ya? Demi apalagi li anal asla fil a'id ayakuna madkura la mahdufa. Asal dalam a'id itu disebutkan tidak dihilangkan. Jadi seandainya tadi waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Kalau ada yang bilang a'idnya mahduf. A'idnya apa? Mahduf. Takdirnya ma'anittumuhu. Yang ada dia takdirkan tadi. Ma'anittumuhu. Paham gak ini? Yang ada tadi. Asal dalam a'id tidak dihilangkan. Asalnya dia disebutkan. Paham bantahannya? Ah, kesimpulannya berarti apa ini? Ma'masdariyah huruf atau isim? Ya? Huruf atau isim? Huruf. Makanya belum bilang tadi. Bal ma'al masdariyah. Bahkan yang huruf itu bukan mahma. Bahkan siapa? Ma masdariyah yang huruf. Paham perkataan Ibn Hisham di mata? Paham perkataan Ibn Hisham? Kan belum bilang. Walaysa minhu mahma. Bukan darinya mahma. Bal bahkan yang huruf. Itu maksudnya begitu. Adalah ma al-masdariyah. Itu pendapat si bawahi. Sudah dua kali ini, dua pendapat si bawahi kuat. Satu lagi. Wa amma lamma. Adapun lamma. Fa innaha fil arabiyyati ala thalathati aqsam. Adapun lamma, maka dia dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Perhatikan ini lamma. Terjemahannya nanti dilihat dari tiga jenis ini. Nafiyah. Ini yang ma'ruf bagi pemula. Ada lamma nafiyah bimanzilatil lam. Sama dengan lam, alat penjazm. Alat penjazm. Nah, contoh. Lamma yaqdi ma'amara. Yaqdi majzum. Dengan apa ini Pak RT? Musmar? Dengan penghilangan? Ya. Masya Allah. Ay, lam yaqdi ma'amarah. Lihat, yang kedua. Ija wa ijabiyah bimanzilati illa. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Ternyata lamma bisa bermakna ijabiyah sama dengan illa. Kalau dia ijabiyah, berarti maknanya illa. Kecuali. Kecuali. Nah, contoh. Qaulihim, ucapan mereka. Azamtu alaik. Lamma fa'alta kada. Saya telah bertekad padamu. Lamma fa'alta kada. Kecuali kamu melakukan hal itu. Kecuali. Bukan tatkala. Bukan juga tidak. Tapi kecuali kamu lakukan hal itu. Ay illa fa'alta kada. Yaitu kecuali kamu lakukan itu. Ay ma'atlubu minka illa fi'ila hada. Fi'ila kada. Ini makna umumnya. Terjemahan fasihnya. Yaitu saya tidak meminta kepadamu kecuali perbuatan ini. Paham gak ini? Perbuatan demikian. Kecuali maknanya. Ini yang kedua. Makna yang kedua. Ketiga. Ini menjadi pembahasan kita. Sementara yang ketiga. Wahia fi hadainil kismain harfun bittifaq. Dia pada dua bagian tadi itu huruf berdasarkan kesepakatan. Mau dia bermakna nafiah atau bermakna ijabiyah, dia adalah huruf. Kalau dia bermakna la nafi dan bermakna illa huruf. Wasalih yang ketiga, antakuna robitotan liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Masya Allah. Yang ketiga, antakuna robito, dia menjadi pengikat. Liwujudi syai'in, untuk adanya sesuatu, biwujudi ghairihi, dengan adanya selainnya. Ada ini, ada itu. Paham gak ini? Robito. Dia mengikat antara sebelumnya dan setelahnya. Karena begini, maka jadi begini. Paham gak ini? Ini namanya robitoh. Nah contoh. Lamma ja'ani akramtuhu. Tatkala dia datang kepada saya muliakan dia. Kapan dia muliakan? Ketika dia datang. Paham gak ini? Kalau tidak datang, tidak ada pemuliaan. Ini namanya robitoh. Inilah dinamakan dengan apa? Robito, karena mengikat setelahnya dengan sebelumnya. Mengikat setelahnya dengan sebelumnya. Fa innaha robatot. Sungguhnya dia mengikat wujudal ikram biwujudil maji. Adanya pemuliaan karena adanya kedatangan. Waktu lipati hadih. Dan diperselisihkan pada yang ini. Maqala si bawai inna harfun. Si bawai bilang dia adalah huruf. Harfu wujudin li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena adanya. Sama dengan lau. Harfu wujud li wujud. Huruf ada karena ada. Ada pemuliaan karena ada datang. Paham gak ini? Huruf wujud li wujud. Paham huruf wujud li wujud? Ada sebab. Ada yang disebabkan karena ada sebabnya. Wa qala al-Farisi wa jama'ah. Sementara berkata al-Farisi dan sekelompok yang lain. Inna hadar. Sungguhnya dia itu dorob. Bimakna hin. Bermakna hin. Tatkala. Ketika. Kan lamma ja'ani. Tatkala dia datang kepadaku. Akram tu saya muliakan dia. Dia bilang. Sementara hinun. Dorob. Isim. Iya. Isim. Tapi kata beliau rahmatullah ta'ala, waruddu, dibantah, dikulih ta'ala dengan firman Allah ta'ala itu, yang menyatakan siapa? Yang menyatakan dia adalah apa? Dorob, isim, dibantah, dikulih ta'ala dengan firman Allah ta'ala, falamma qodayna alaihil maut. Al-ayah, lihat penjelasannya, apa maksudnya itu ayat? Wadhalika anna halau kanat dorban. Demikian itu seandainya dia adalah dharab. Lah tajat ila amilin ya'malu fi mahalliha nasba. Maka akan butuh kepada amil yang beramal kepadanya dari sisi apa? Kedudukannya nasab itu. Nah, kan sekarang gini. Dharab mansub karena apa? Mamulum fi mansub karena apa? Adanya amil. Kalau tidak ada yang terlafatkan, maka amilnya mahdhuf wujuban. Perhatikan baik-baik itu. Ketika antum katakan, Zaidun indak. Kalau jalastu indak, ini kan ada amilnya, jalasa. Terlafatkan, paham gak ini? Tak kalau Zaidun indak, mana amilnya? Paham ini? Karena dorob itu wajib ada amil, mereka katakan apa? Hah? Zaidun indak. Dia indak kamu ta'alik bi khobar mahdhuf wujubah. Paham ini? Dia terkait dengan khobar yang dihilangkan secara apa? Wajib. Kenapa mereka bilang wajib? Karena namanya dorob wajib ada amil. Karena yang namanya dorob wajib ada apa? Wajib ada amil. Nah sekarang, falamma qodayna alaihil maut. Mana amil? Kalau kita katakan, lamma ada dorob. Paham gak ini? Mana amilnya? Itu yang dicari. Nendak ada sebelumnya. Kodoina. Bisa enggak beramal ke lamma? Dalam artian anggaplah lamma ini dorob mukaddam. Kodoina adalah siapa? Amilnya. Itu tidak cocok. Sebentar dibantah. Lihat kata belum? Ya? Wadhalika. Dia bilang. Jadi kalau laukanat dorba. Seandainya dia dorob. Lah tajat ila amil. Maka dia akan butuh kepada amil. Karena namanya dorob wajib ada amil. Paham gak ini? Namanya dorof wajib pada amil. Kalau dia dorof, maka butuh pada amil. Ya amalu fi mahaliha nasab. Yang beramal pada kedudukannya nasab itu. Wadhalikal amil imma kodoina audallahum. Amil itu bisa saja kodoina atau kata dallahum. Yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya. Bisa dallahum. Yaitu sebelumnya kan ada ma dallahum ala mautihi. Tidak ada yang menunjukkan mereka akan meninggalnya dia. Yaitu ini Nabi Sulaiman terkait dengan bangsa jin. Iya. Jadi wadhalikal amil imma kodoina audallahum. Amil itu bisa kodoina atau dallahum. Itlai sama ana sibahuma. Karena tidak ada yang bersama kita kecuali keduanya saja. Amil yang ada disebutkan di ayat itu cuma itu. Coba lihat surah Saba. Ayat 14. Mana Al-Quran? Supaya ditahu ayatnya. Ini ayatnya. Ayat berapa itu? 14. Falamma qadayna alaihi al-maut, yaitu Sulaiman. Tatkala kami tetapkan kematian kepadanya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu. Tidak ada yang menunjuki mereka atas meninggalnya beliau kecuali dabbatul ard. Hewan tanah, maksudnya apa itu hewan tanah yang memakan cacit, rayap. Kecuali rayap ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Karena Nabi Sulaiman diawasi pekerjanya dari bangsa jin dengan bersandar kepada tongkatnya. Ternyata lagi berdiri meninggal. Jin bekerja karena jasanya para nabi tidak dimakan oleh tanah. Jadi jin tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Dia, kapan mereka tahu? Tatkala dabatul ard, kata saudaraku tadi cacing tanah. Tatkala rayap memakan tongkatnya. Akhirnya karena dimakan, tongkatnya kan kurang. Berarti jatuh langsung. Baru mereka tahu kalau dia telah meninggal. Berarti ini, madallahum. Satu, itu fiil pertama. Fiil pertama. Iya. Falamma khoro jattabai. Falamma khoro. Tatkala Sulaiman jatuh, tersungkur karena sudah dimakan rayap kayu tongkatnya. Tabayyanatil jinnu. Maka jelas bagi jin. Beliau telah meninggal. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Ini dua ini. Ada qadaina 'alaihil maut, ada ma dallahum. Dua fiil sebelum ada kata apa? Dua fiil setelah lamma. Paham enggak ini? Ada falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahum. Ada berapa fiil? Ada berapa fiil? Dua. Maka kita hanya punya dua amil. Hanya punya dua amil. Di dalam ayat ini. Kita lihat beliau jelaskan. Iya. Wa kaunil amil kodoina. Kita mulai proses kodoina. Anggaplah keberadaan amilnya adalah kodoina. Mardudun. Itu dibantah. Kenapa? Bi annal qailina ba anna hasmun. Itu langsung dibantah terhadap orang mengatakan isim. Yaz'umuna annaha mudhafa. Mereka kira itu adalah mudhaf. Kan kalau dia dhorof berarti dia mudhaf. Paham kan? Seperti indak. Indak apa? Mudhaf. Ka mudhafun ilai. Sekarang berarti lama mudhaf. Karena dia isim. Namanya dia isim, dhorof berarti dia sebagai mudhaf. Ah, sekarang bisa enggak? Ada enggak kejadian seperti ini? Lihat ya. Jadi falamma qadaina. Falamma dharab mudhaf. Dah? Yang mana ini amil? ini ma'mul. Paham gak ini? Ini kan amil, ini apa? Ma'mul kan. Iya kan? Ini amilnya. Ini ma'mul. Sekarang kita katakan. Ini dorob, berarti dia mudob. Ini adalah mudobun? Mudobun? Nilai. Pernah enggak ada mudob nilai beramal pada mudob? Pernah enggak? Enggak akan pernah. Yang ada itu mudob beramal kepada siapa? Mudob nilai. Paham gak ini? Enggak bisa dibalik. Enggak ada orang bilang seperti itu. Paham bantahannya? Berarti gugur yang ini, enggak bisa. Karena mengharuskan dia ini mudah menilai sekaligus beramal padamu, mudah. Enggak pernah begitu. Yang ada itu mudah beramal pada apa? Mudah beramal pada mudah pun ilai. Paham antum? Paham ini? Ini katanya. Ya ini merdut. Dibantah. Ya? Kenapa bisa... Wal mudhaf ilaih la ya'amalu fil mudhaf. Mudhafun ilaih tidak pernah beramal pada mudhaf. Gugur di. Sisa satu. Sisa siapa? Sisa siapa sekarang? Dalla. Wa kaunul amil dallahum. Mardud. Keberadaan amilnya adalah ma dallahum. Itu juga dibantah. Kenapa? Bi anna ma nafiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Mudah sekali. Kan? Ini ada kata falamma qodaina. Setelah itu datang setelahnya ma dallahum ala mauti. Paham ini? Dalla sudah dimasuk oleh siapa? Ma nafi. Dan kaidahnya kalau ada kata dimasuk oleh ma nafi, maka kata setelahnya tidak akan mungkin beramal kepada sebelumnya. Tidak mungkin. Paham gak ini? Kalau kata sudah dimasuk oleh ma nafi, dia hanya bisa beramal kepada setelahnya. Tidak akan bisa beramal kepada apa? Sebelumnya. Dipahami ini? Paham gak ini? Berarti bisa gak dia dorong? Paham pertanyaannya? Bisa gak dorong? Bisa enggak? Enggak bisa, enggak ada amilnya. Enggak ada apanya? Amilnya. Makanya kata beliau, ini mana dia? La ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Tidak boleh beramal apa setelahnya terhadap apa yang sebelumnya. Wa idza batala yakuna laha amil. Kalau telah batal dia punya amil, ta'ayyana an la maudi'a laha min al-i'rab. Maka sudah pasti dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Hah, siapa yang enggak punya kedudukan dalam i'rab? Siapa? Nah, ini baru pas. Wadhalika yaktadil harfiyah. Itu mengharuskan dia adalah huruf. Jelas ini? Berarti pendapat yang kuat pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Si bawai. Paham gak ini? Alhamdulillah. Cukup dulu, udah lewat waktu.